Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh para pendengar, oleh sebagian pendengar, yaitu dengan pertanyaan faktanya masjid sudah terkapling-kapling seolah menjadi milik jamaah tertentu, apakah itu perpecahan? Nah, kemudian pada sesi yang pertama sudah saya jawab, namun nampaknya masih ada kesalahpahaman tentang arti perpecahan di dalam umat Islam. Tadi saya katakan bahwa perpecahan ini sudah merupakan sunnatullah. Artinya, itu diciptakan oleh Allah untuk ujian. Bukan berarti perpecahan, bukan berarti kita masuk ke dalam perpecahan itu boleh. Bukan berarti ada perpecahan yang dirahmati oleh Allah, tidak. Perpecahan di dalam Islam adalah kesalahan. Ya, perpecahan di dalam Islam adalah kesalahan dan penyimpangan. Tetapi hal itu terjadi di umat ini. Untuk apa? Tujuannya sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mulk dijelaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi, perpecahan itu sendiri sebenarnya salah. Meskipun itu dimunculkan oleh Allah. Tapi untuk ujian, apakah kita larut dalam perpecahan? Atau kemudian kita sadar dan bertobat kembali kepada kebenaran? Itulah maksud daripada yang saya katakan bahwa perpecahan itu sunnatullah. Dan terjadi di sepanjang sejarah. Di sana ada kebenaran, ada kebatilan. Nah, apakah lantas karena itu sudah menjadi sunnatullah kemudian kita boleh masuk kepada kebatilan? Tidak. Adanya kebatilan dan kebenaran adalah ujian bagi kita. Akal sehat kita harus memilih kebenaran. Di dalam Islam, bukti nyata terjadi perpecahan itu. Apakah kita boleh larut dalam perpecahan? Tidak. Kita diperintahkan di dalam banyak ayat, di dalam Al-Quran. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Di mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar jangan sampai berpecah di dalam agama ini. Agar senantiasa bersatu di atas kebenaran. Jangan sampai kita larut dalam perpecahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," kata Allah. Dan artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, yakni kepada agama Allah secara keseluruhan. Wala tafarraku, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi, bercerai-berai, berpecah, itu dilarang di dalam Islam. Tetapi hal itu terjadi untuk apa? Untuk ujian kepada kita. Kita diuji oleh Allah, karena memang di dunia ini adalah tempat ujian. Nah, kita harus pandai-pandai memilih yang paling benar. Inilah sebenarnya arti daripada bahwa terjadinya perpecahan itu juga merupakan salah satu dari sunnatullah untuk bahan ujian bagi umat ini. Tetapi berpecah secara individu sebagai hamba Allah, kita menuju kepada perpecahan tidak boleh. Kita harus senantiasa berpihak kepada yang benar, yang tidak berpecah belah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita terima. Dan apa saja yang tidak datang dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita terima. Sebagaimana Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur ayat 51. Yang artinya, hanya saja perkataan orang-orang yang beriman itu, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar ia berhukum, agar ia menghukumi di antara mereka, an yakulu di mana mereka berkata, sami'na wa ato'na, aku mendengar dan aku taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. An-Nur ayat 51. Jadi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpecah belah di dalam Islam itu adalah dilarang, ya, diharamkan, bahkan dilaknat. Tetapi oleh Allah dimunculkan sebagaimana Allah memunculkan Islam, memunculkan kekafiran. Allah memunculkan kebaikan dan Allah memunculkan kemaksiatan. Supaya apa? Supaya ada di antara kita yang berpikir, yang kemudian mencari kebenaran, dan mungkin di antara kita ada yang terpaksa harus jatuh kepada kesesatan. Nah, inilah ujian. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempat ujian. Sedangkan akhirat nanti adalah darul jaza. Tempat balasan. Maka barang siapa yang di dunia ini berhasil membawa dirinya, keluarganya, dan kaumnya, yang secara sekup secara luas, misalnya, kepada berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan kebaikan, pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam Islam sekali lagi tidak boleh terjadi perpecahan. Kita harus menjadi muslim yang taat kepada apa yang ada dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah telah menjaga agama ini. Al-Quran yang masih utuh dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kemudian sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Dan sampai sekarang keaslian sabda Nabi itu masih aslinya, masih bisa kita baca dan kita pelajari. Maka janganlah kita berpecah. Karena berpecah itu dilarang. Tetapi Allah tetap memunculkan perpecahan untuk menguji kita. Apakah kita tetap teguh di atas yang benar atau kemudian kita larut kepada perpecahan. Jadi adanya perpecahan di masyarakat, adanya perpecahan di masjid, sehingga ibadahnya antara masjid satu dengan yang lainnya gak sama. Sebenarnya itu bukan kehendak Islam. Bukan berarti Allah meridhoinya. Tetapi itu semua adalah ujian bagi kita. Dan bagi para da'i tentunya, bagi orang-orang yang beriman tentunya, adalah berdakwah. Ya. Disitulah nanti hikmah dakwah. Hikmah berjuang. Berjihad fisabilillah. Untuk saling at-tanasaw bil-haqqi wat-tanasaw bis-sabr. Untuk saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kepada kesabaran. Demikian para jamaah. Jadi intinya perpecahan itu sendiri tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka jangan sampai diri kita larut ke dalamnya atau kemudian ikut ke dalamnya. Menjauhilah, ya, jauhilah perpecahan. Belajarlah agama dengan sebaik-baiknya, pahami dengan benar Al-Quran dan Sunnah. Ingat bahwa Islam hanya ada pada dua sumber saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang telah dipahami oleh para Salafus Soleh. Siapakah Salafus Soleh itu? Salafus Soleh itu adalah, yang pertama adalah para sahabat. Dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai hari kiamat nanti. Itulah jalannya Salafus Soleh, sebagaimana yang telah saya terangkan pada sesi yang sebelumnya, yakni pada surah At-Taubah ayat 100, di mana Allah berfirman, dan yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, maka dari ayat ini pula kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebaik-baik kita adalah yang mengikuti jejak salafus soleh. Jangan sampai berpecah di dalam agama ini. Melainkan tetaplah, teguhlah di atas apa yang kita yakini benar dan kita dapati dalilnya dan dalil tersebut didukung oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tidak ada perpecahan yang membawa rahmat. Perkataan yang sering dimunculkan bahkan terkadang di kalangan para santri, ya, di kalangan para da'i atau mungkin kalangan pesantren sering mengucapkan, ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Sebenarnya ini bukan hadis, para jamaah. Ini bukan hadis. Bahkan kalau saya katakan ini adalah provokasi. Berpecah belah kok rahmah. Ini kan salah. Sudah salah persepsi sudah. Yang namanya berpecah belah, kapanpun, dimanapun itu adalah merupakan sesuatu yang tidak benar. Yang namanya berpecah belah itu adalah kesesatan atau kerugian. Sekarang misalnya Indonesia atau NKRI, negara kesatuan NKRI berpecah belah misalnya. Satu pulau dengan pulau yang lainnya saling memisahkan diri. Apa jadi rahmat? Tidak. Malah merugikan negara. Begitu juga antar kita dengan yang lainnya. Kita dengan keluarga yang lainnya misalnya suami, istri. Berpecah belah. Berbeda pendapat. Sedang berselisih misalnya. Apakah rahmat? Tidak. Malah akan jadi kesusahan di dalam rumah tangga kita. Jadi istilah ikhtilafu rahmati rahmatun, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, itu jelas-jelas salah. Dan itu tidak ada dalam satu hadis pun. Nah, kalau boleh saya katakan itu adalah provokasi, ya. Jadi bukan malah menjadikan umat ini bersatu kembali kepada yang benar, tapi malah akhirnya berargumentasi dengan kalimat itu, akhirnya membolehkan, silahkan masing-masing mengembangkan pikirannya, silahkan masing-masing memahami, yang penting kita sama-sama ikhlas, ya. Di dalam Islam bukan ikhlas saja yang menjadikan amal kita jadi baik, bukan. Diterimanya amal di dalam Islam ada dua, para pendengar. Ada dua, dan itu merupakan aplikasi daripada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah. Karena memang Allah sudah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah oleh Allah melainkan agar mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Ini surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan ikhlas ini merupakan aplikasi atau hakikat dari syahadat yang pertama. Ashadu an la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua agar amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah merupakan hakikat atau aplikasi langsung dari syahadat yang kedua, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Di mana syarat yang kedua ini, apabila kita ingin diterima amal kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita ikhlas kepadanya, yaitu hendaknya apapun yang kita amalkan dalam Islam, apapun yang kita amalkan, yang kita tujukan untuk ibadah kepada Allah, hendaknya benar-benar mengikuti yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di hadapan Allah, apapun ibadah kita baru akan diterima apabila ibadah kita itu benar-benar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah lah satu-satunya manusia yang diserai oleh Allah syariat itu. Dan kemudian dari Rasulullah kemudian menyebar kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita ke jalan yang benar. Dengan keterbatasan waktu ini, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.